إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Kita insyaallah pada kesempatan ini memasuki bab baru, bab fi luzumi sunnah, bab tentang luzumi sunnah, melazimi as-sunnah. Makna luzumi sunnah disebutkan oleh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, al-akhdhu biha yani bi sunnah wa mulazamatuha wa tsabatu 'alayha. Makna dari luzum sunnah adalah al-akhdhu biha, yani berpegang dengannya, yang berpegang dengan as-sunnah. Kemudian wa mulazamatuha, dan senantiasa menetapinya, melaziminya, tidak berpisah ya dengan sunnah tersebut. Kemudian wasabatu 'alaiha, dan kokoh tegar di atas as-sunnah. Ini makna luzumus sunnah. Ayo kita insyaallah pada kesempatan malam ini membaca satu hadis, kemudian membaca syarahnya terkait dengan hadis ini. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Siapa nama Imam Abu Dawud, Faiz? Namanya siapa? Abdul Latif? Sulaiman Ibn al-Ash'ath. Baik. حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة قال حدثنا أبو عمرو ابن كثير ابن دينار عن حريث ابن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عوف عبد الرحمن ابن أبي عوف عن المقدام ابن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال telah menyampaikan hadis kepada kami Abdul Wahhab ibn Najdah, beliau rawi yang thiqah, al-Imam Abu Dawud, juga al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadisnya. Qala, beliau berkata, haddathana Abu Amr ibn Kathir ibn Dinar, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Amr ibn Kathir ibn Dinar, ya, nama beliau Utsman, Abu Amr Utsman ibn Sa'id ibn Kathir al-Himsi, berasal dari negeri Hims. Beliau juga rawi yang thiqah, Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i telah meriwayatkan hadisnya. Kemudian An-Hariz ibn Utsman, beliau juga Al-Himsi, beliau dari negeri Hims. Beliau juga rawi yang thiqah, Al-Imam Al-Bukhari. Demikian juga empat imam Ahlus Sunan telah meriwayatkan hadisnya. An Abdurrahman ibn Abi Auf, dari Abdurrahman ibn Abi Auf, beliau juga rawi yang thiqah, Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i telah meriwayatkan hadis dari beliau. Jadi meriwayatkan hadisnya. Anil Miqdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala anhu. Untuk sahabat ya, kita ya tidak membahas siko atau tidak, karena seluruh sahabat ini telah mendapatkan yakni ta'dil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. An Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qala, bahasanya beliau telah bersabda, ala inni utitul kitaba wa mithluhu ma'ahu. Ala yushiku rajulun sya'banu ala arikatihi يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala, ketahuilah, inni utitul kitaba wa mithluhu ma'ahu. Sesungguhnya aku telah diberikan Al-Kitab, yakni Al-Quranul Karim, dan yang semisalnya, semisal Al-Kitab bersamanya. Jadi Nabi SAW diberikan Al-Kitab, Al-Quran, yang ini merupakan wahyu, dan juga ya bersamanya ada wahyu yang lain. Ya, kita paham bahwa dari sini menunjukkan as-sunnah itu juga wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi menyatakan wa mithluhu, dan yang semisalnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Najm menyatakan wa ma yantiqu anil hawa, beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, tidaklah yang beliau ucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, al-hadis menunjukkan ya dari ayat ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ketahuilah, yushiku, hampir dekat masaknya. Ya. Dan ini salah satu di antara bukti kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberitakan tentang sesuatu yang akan terjadi dan terjadi sebagaimana yang beliau beritakan. Kata beliau, ala yushiku, ketahuilah, hampir dekat masanya, ya, munculnya rajulun sya'ban, seseorang yang dia syab'an alafu, rajulun syab'an, seseorang yang dia dalam keadaan syab'an, yakni kenyang, ya, sehingga bawaannya santai. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini, ala arikatihi, ya, dia bersandar, ya, bertelekan di atas arikah. Ya, arikah ini ya semacam dipan ya yang dilengkapi dengan kasur ataupun permadani ya dan perlengkapan yang lainnya yang menjadikan seorang demikian santai, nyaman di atasnya. Kata orang ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, jadi si orang ini yang dalam keadaan santai berkata, "Alaikum bihadal Quran." Ya, wajib untuk kalian berpegang dengan Al-Quran ini. Ucapan ini sepintas lalu, ya, seakan dia mengajak untuk betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Padahal tidak demikian. Ya. Ungkapan ini untuk yakni menghindar atau berpaling dari kewajiban untuk berhukum dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan apa yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah terjadi. Ya. Munculnya golongan yang disilakan dengan Quraniyun yang di negeri kita dimasyhurkan dengan ingkaru sunnah, ya, penginggar sunnah. Jadi ucapan orang ini bukan maksudnya ajakan untuk betul-betul berpegang dengan Alkitab Al-Quranul Karim, tetapi untuk berpaling dengan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang ini, "Fama wajadtum fihi min halalin faahilluhu." Apa-apa yang kalian dapati dalamnya, dalam Al-Quran, ya, dari perkara yang dihukumi halal, maka hukumi oleh kalian halal. Wama wajadtum fihi min haramin, faharrimuhu. Dan apa-apa yang kalian dapati di dalamnya, dalam Al-Quran, dari hukum haram terhadap sesuatu, maka harrimuhu, hukumi oleh kalian sebagai perkara yang haram. Maksud dari ucapan orang tersebut, ya, ini untuk mengisbat bahwa perkara halal dan haram itu hanya dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran saja. Tidak mau kalau mengambil hukum dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada kelanjutan hadisnya beliau menyatakan, "Ala la yahillu lakumul himarul ahli wa la kullu dhinabin minas sab'i wa la luqatatu mu'ahadin illa an yastagniya anha sahibuha." Ketahuilah, sesungguhnya tidak halal untuk kalian daging dari al-himarul ahli, keledai jinak. Ini yang kulitnya coklat atau kemerahan, yang biasa jadi tunggangan. Ini al-himar al-ahli. Adapun ya al-himar al-wahshi, apa yang dikenal dengan zebra. Ya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Ketahuilah, sesungguhnya tidak halal bagi kalian untuk memakan daging keledai jinak." Baik, menunjukkan haramnya daging tersebut, dan ini tidak disebutkan di dalam satu ayat pun dalam Al-Quran. Pengharaman himar adanya di dalam sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini untuk umatnya mengimani bahwa apa yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu haram hukumnya, dan itu datangnya hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wala kullu dhinabi minas sab'i." Dan tidak pula Ya, setiap yang memiliki gigi taring, ya, dari hewan predator, pemangsa. Jadi, ya, tidak halal daging dari hewan pemangsa atau predator. Apa itu? Ini hewan-hewan yang menjadikan gigi taringnya sebagai alat untuk menangkap buruan. Baik. Nah, hal yang demikian ini juga adanya di dalam As-Sunnah, di dalam Al-Quranul Karim. Ya, tidak disebutkan tentang keharaman hewan-hewan predator atau pemangsa. Jadi kalau ada sebagian yang mengatakan bahwa anjing itu ya halal, kenapa? Karena di Al-Quran tidak disebutkan ya tentang keharamannya, ya, sehingga dihukumi yang tidak disebutkan keharamannya di dalam Al-Quran menurut mereka halal, ya. Tidak heran karena ya pimpinannya dari apa kelompoknya masyurnya nih, ya, yang menghalalkan yang 99 ini, ya, MTA, ya. Ketika ditanya apa hukum cicak, apa hukum toke, apa hukum tikus, ya, katanya halal kabeh, ya, ketika didesak tentang bagaimana katanya mengharamkan menghalalkan daging anjing. Namanya MTA tidak pernah menghalalkan sapi, tidak pernah menghalalkan kambing, tidak pernah menghalalkan anjing. Ya, halal dan haram itu hukum dari Allah. Ya, jawaban politikus. Ya, jadi dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa hewan-hewan yang menangkap buruannya, ya, dengan gigi taringnya, ya, masuk ke dalam perkara yang diharamkan. Nah, sekarang anjing, ya, untuk apa gigi taringnya? Untuk dijadikan, ya, menangkap buruan. Bahkan itu termasuk di antara hewan yang dijadikan sebagai hewan pemburu apa? Anjing. Ya. Anjing menangkap dengan apanya? Gigi taringnya, ya, dengan tangannya begini, ya. Baik, dengan gigi taring. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala luqatatu muahadin. Tidak halal pula bagi kalian untuk memungut luqatah dari muahad. Luqatah ini jadi barang temuan milik seorang mu'ahad. Mu'ahad artinya seorang yang kafir yang dalam status perjanjian dengan negeri Islam. Nah, ini bukan pembatasan, ya, tetapi tentunya mimba bi aula. Kalau ya luqatah seorang mu'ahad saja tidak halal, ya, bagi seorang muslim untuk memilikinya, apalagi luqatah seorang muslim, ya, luqatah seorang muslim. Oleh karena itu, siapa saja yang memungut luqatah, maka kewajiban baginya untuk mengumumkan. Ya. Ini konsekuensi bagi siapa saja yang memungut, ya, benda jatuh, ya, yang memiliki nilai, yang orang yang kehilangannya akan berupaya untuk mencari. Siapa yang memungutnya wajib untuk dia mentari, memberikan pengumuman, barang temuannya. Illa an yastagni anha sahibuha, terkecuali jika pemiliknya, ya, tidak butuh terhadap barang yang jatuhnya tersebut, barang yang hilangnya tadi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa man nazala biqaumin, فعليهم أن يقروه. Barang siapa yang singgah, nazala maknanya singgah, biqaumin, ya, di suatu kaum, kaum maknanya ya ini sekelompok dari manusia tinggal di suatu tempat, fa'alaihi, maka kewajiban bagi mereka yang disinggahi itu, an yukruhu, mana yukruhu, yani yudayifu, kewajiban bagi mereka untuk menjamu, ya, orang yang singgah tersebut. Apa istilahnya menjamu dalam bahasa kita? Dan dikhawatirkan kalau anak-anak kita pahamnya menjamu berarti harus disiapkan jamu, ya, kan? Memuliakan tamu, ya, dengan apa-apa yang secara urf ataupun adat itu sebagai bentuk pemuliaan terhadap tamu. Dan tamu yang dimaksud, ya, dhaif di sini ini orang yang datang dari jauh, ya, bukan tetangga samping kanan kiri rumah, bukan itu yang dimaksud di sini. Jadi kewajiban bagi kaum tersebut untuk menjamu tamu tadi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa illam yukruhu falahu an yu'kibahum bimithli kirahu. Apabila mereka, kaum yang disinggahi itu, tidak menjamu orang yang singgah tadi, maka hak, ya, bagi orang yang singgah tadi untuk mengambil, ya, dari harta, mengambil dari harta yang dimiliki oleh mereka, ya, bimithli kirahu, yani sebatas, ya, senilai dari jamuan yang, ya, menjadi haknya. Ini hukum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan hal yang demikian pun sekali lagi tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau memiliki salah satu di antara karya tulis beliau, ya, yang membahas tentang kedudukan hadis, bahwa al-hadithu hujjatun binafsihi, ya, fil aqaidi wal ahkam, bahwa hadis itu, ya, dengan sendirinya keberadaannya menjadi hujjah, dalil di dalam permasalahan akidah, demikian pula di dalam permasalahan hukum-hukum. Maknanya, ya, sesuatu yang disebutkan di dalam hadis tidak disebutkan di dalam ayat, itu hukum yang berlaku, ya, di dalam syariat kita. Ya, dan tidak mungkin ada pertentangan antara apa yang ada di dalam Alkitab dengan apa yang ada di dalam As-Sunnah. Kita lihat keterangan Asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi pada halaman 70. Jadi kita buka halaman 70. Qala rahimahullah, babun fi luzumi sunnah, bab tentang luzumi sunnah. Kita ketahui apa makna luzumi sunnah, yakni al-akhdhu biha, kemudian wa mulazamatuha wa tsabatu 'alaiha, jadi berpegang dengan sunnah kemudian menetapinya dan tegar di atasnya, itu makna luzum sunnah. Kata beliau, awrada fihi hadits al-Miqdam ibn Ma'di Karib. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, beliau membawakan dalam bab ini hadits al-Miqdam ibn Ma'di Karib an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qala, Bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala inni utitul kitaba wa mithluhu ma'ah. Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberikan Al-Kitab, Al-Quranul Karim, dan yang semisal dengan Al-Kitab, ya, bersamanya. Al-muradu biqawlihi wa mithluhu ma'ah, yuradu bihi as-sunnah. Yang dimaksud dengan wa mithluhu ma'ah dan yang semisalnya bersama dengan Al-Kitab, diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya adalah as-sunnah, ya, sunnah beliau, ya, yang meliputi ucapan beliau, demikian pula perbuatan beliau, ya, masuk di dalamnya takrir persetujuan beliau, ya, bahkan menurut para ulama hadis, ya, masuk di dalamnya hatta sifat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam cakupan makna as-sunnah. Fasunnatu wahyun kama anal qur'ana wahyun. Sehingga dengan sabda beliau wa mithluhu ma'ah, menunjukkan bahwa sunnah itu wahyu sebagaimana Al-Qur'an wahyu. Karena Nabi menyatakan wa mithluhu, dan yang semisalnya yang Allah berikan kepadanya sebagaimana Al-Qur'an diberikan kepadanya, maka demikian pula yang semisalnya, menunjukkan itu juga wahyu. Wa kama yajibu alaina an na'khudha bil qur'ani fa innahu yajibu alaina an na'khudha bis sunnah. Sebagaimana wajib bagi kita semua untuk berpegang dengan Al-Qur'an, maka demikian pula kewajiban bagi kita untuk berpegang dengan sunnah. Lidzalik qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadzal qawla. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengucapkan, ya, ucapan ini mungkiran ala aqwamin sayatuna fi ma ba'd, sebagai suatu bentuk pengingkaran terhadap kaum-kaum yang nanti akan muncul sepeninggal beliau. Jadi masa beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam masih hidup, belum muncul apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya kaum yang mereka mengingkari atau enggan untuk berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakulun, di mana mereka kaum yang akan muncul tadi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingkari sebelum kemunculan mereka, mereka menyatakan na'khudhu bil Qur'an wa natruku sunnah. Kita berpegang dengan Al-Quran dan kita tinggalkan As-Sunnah. Kenapa? Li'annaha mashkukun fiha. Hakadha za'anu. Menurut mereka dikarenakan Sunnah itu mashkukun fiha, ya, padanya ada perkara yang meragukan. Digambarkan oleh mereka buktinya di sana ada hadis yang sahih, ada juga yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu. Ya, ini yang menurut mereka menjadikan ragu untuk kita, jangan sampai ketika mendapati hadis ternyata itu tidak sahih. Hakadza za'amu, demikian, ya, mereka mengklaim bahwa kenapa, ya, sunnah ditinggalkan karena perkaranya tidak meyakinkan. Ya. Beda menurut mereka dengan Al-Quran yang jelas, ya, datang seluruhnya dengan jalan yang mutawatir, ya, periwayatan yang demikian banyak sehingga, ya, dipastikan kebenarannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, ini klaim mereka. Lalu jika kita lihat dan perhatikan justru, ya, dengan penelitian para ulama sehingga, ya, kita mengenal di sana ada hadis yang sahih, ya, hadis yang hasan, hadis yang dhaif, hadis yang maudhu, menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kemurnian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, sehingga tidak tercampur, ya, antara yang sahih dengan yang tidak. Baik. Kemudian wa awwalu man fa'ala dzalik. Dan awal kali yang melakukan perkara demikian, yakni mengaku berpegang teguh dengan Alkitab dan meninggalkan sunnah. Awal kali yang muncul dari kelompok ini adalah Al-Khawarij. Ya, kelompok Khawarij. Alladzina qara'ul Qur'ana wa tarakus sunnah. Ya, di mana mereka membaca Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai yang berbicara di hadapan sahabatnya menggambarkan tentang bagaimana yakni semangatnya orang-orang Khawarij untuk membaca Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tahkiruna. Ya, salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim. Wa qira'atakum bi qira'atihim. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalian ya merasa kecil ya salat-salat kalian dibandingkan salat mereka. Ya, karena mereka ya, di malam hari enggan untuk tidur. Ya, ingin menghidupkan malam tanpa memejamkan mata sama sekali dengan ya salat semalam suntuk. Yang demikian tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Demikian pula mereka tidak ingin melewati siang kecuali dalam keadaan berpuasa. Ya, berpuasa sunnah tiap hari juga bukan bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kata Nabi, ya, kalian merasa minder bacaan Quran kalian dibandingkan bacaan Quran mereka. Para sahabat yang mereka adalah ahlul Quran, ya, dibandingkan bacaan Quran mereka orang-orang Khawarij, ya, itu belum apa-apanya. Wa taraku sunnah, tapi mereka meninggalkan sunnah. Apa akibatnya? Fa'uqibu ala tarkihimus sunnata bi an akhrajul 'usata min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-islam ila al-kufri. Sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sikap mereka, ya, yang menganggap cukup bagi mereka hanya dengan berpegang Al-Qur'an dan meninggalkan sunnah, maka diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan munculnya keyakinan pada mereka, ya, yang ini bukan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mereka mengeluarkan para pelaku maksiat dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan dari Islam, dihukum oleh mereka sebagai orang-orang yang telah kafir. Fakaffaruhum, sehingga mereka pun memvonis kafir kaum muslimin yang berbuat maksiat. Wa hakamu alaihim bil kufri bimujarradil ma'asi, dan menghukumi mereka sebagai orang-orang kafir semata dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka. Wa hakamu alaihim bil khuludi fin nar, dan mereka ya menghukumi vonis bahwa orang-orang yang telah dikafirkan oleh mereka tadi karena perbuatan maksiat-maksiat yang mereka lakukan, ya, divonis sebagai orang-orang yang kekal di dalam neraka. Wa ankaru lidzalika asy-syafa'ah, dan mereka mengingkari, ya, untuk keyakinan yang mereka telah tetapkan, ya, atas diri mereka, yakni menghukumi orang-orang yang berbuat maksiat sebagai orang-orang kafir. Maka mereka pun mengingkari syafaat. Ya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga syafaat dari para pemberi syafaat yang lainnya terhadap ahlul kabair. Kenapa sampai pada tingkat ini? Natijatan liingkarihimus sunnah. Sebagai natijah, buah, ya, dari pengingkaran mereka terhadap sunnah Nabi. Ya, akhirnya, ya, apa efeknya mereka mengkafirkan kaum muslimin? Fahada amrun khatirun. Sungguh ini perkara yang sangat berbahaya. Wa qad ra'ayna minan nas. Ya, dan sungguh kami telah menyaksikan di antara manusia. Di antara manusia, kata Syekh, man tarahu qari'an talla'an lil Qur'an. Yang kau menyaksikan, melihatnya sebagai seorang qari, pembaca Al-Qur'an. Talla'an lil Qur'an, yakni sangat gemar membaca Al-Qur'an. Lakinnaka ba'da dzalik taktashifu bi annahu kharijiyun. Akan tetapi, ya, setelah itu, yani setelah engkau berupaya untuk mendekat, lebih dekat, maka tersingkaplah hakikat orang tersebut, bahasanya dia seorang khariji, seorang yang berpemahaman khawarij. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullah. وبأنه والعياذ بالله يعتقد عقيدة الخوارج ويكفر المسلمين بالذنب. Yang dengan itu, ya, dengan keyakinan kharijnya tadi, ya, dia berkeyakinan dengan akidah khawarij yang kemudian akhirnya mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa, ya, dan kejahatan mereka orang-orang khawarij, ya, luar biasa. Karena yang diincar oleh mereka kaum muslimin, bahkan ya sampai-sampai terjadi tindak ya kriminal kejahatan mereka dilakukan di bulan yang suci, bulan Ramadan, dan yang jadi korbannya kaum muslimin, bahkan sebagiannya orang tuanya sendiri. Dan dalam rangkaian perjalanan sejarah kaum muslimin, ya, tidak pernah orang-orang khawarij berjihad, ya, menyerang, yakni berperang melawan orang-orang kafir. Yang jadi korban kejahatan mereka adalah kaum muslimin, ya. Ini keadaan mereka orang-orang khawarij. Dan keyakinan atau akidah mereka terus terwarisi, ya, dari generasi ke generasi, ya, meskipun terkadang timbul tenggelam, ya, tetapi akidah mereka terus terwarisi dengan berbagai nama yang silih berganti, ya, hingga akhirnya mereka menjadi tentara dari tentara-tentara Dajjal. Aliyahzubillah. Taib Malin. Sebagaimana sudah disebutkan bahwa khawarij, ya, terus akidah mereka terwarisi dari masa ke masa dengan berganti-ganti nama. Ini termasuk yang ditegaskan oleh para ulama, di antara firqah khawarij, ya, yang ada di masa kita adalah yakni Al-Hadadiyah. Ya, ini termasuk khawarij. Ya. Dan yang diserang oleh mereka adalah para ulama. Ya, yang diserang oleh mereka para ulama. Meskipun ya pada sebagian qadhiyah, ya, peristiwa tertentu nampak sikap pemberontakannya terhadap pemerintah. Ya, sebagai contoh misalnya kasus vonis, ya, terhadap MBH. Di mana pemerintah Saudi, ya, yang kita lihat bagaimana kesungguhan mereka berkomitmen dengan syariat Islam, untuk menerapkannya dalam sendi-sendi kehidupan, ya, negara mereka. Ya, hukum yang itu adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika vonis itu jatuh kepada orang yang dita'asubi, yang difanatiki oleh mereka, ya, dipandang itu sebagai hukum yang jair, yang kejam. Ya, waliyadu billah. Ya, ini hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dipandang sebagai hukum yang kejam. Baik. Sehingga nampak dari sini sekali lagi sikap khurujnya, baik itu terhadap para ulama, tidak lagi, ya, mendengar bimbingan, arahan, ucapan, fatwa mereka, demikian juga terhadap pemerintah. Kemudian ya, adapun terkait dengan khawarij yang ya masyhur ya ISIS, ini perkara yang orang-orang umum juga ya tahu, paham ya seperti itu. Kemudian dikatakan selanjutnya oleh Syekh, fa hadza tahdhirun min asy-syari'i an tarki sunnah. Dan ini sebagai satu bentuk tahdhir, peringatan dari penetap syariat, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sikap meninggalkan as-sunnah. Kata Nabi, ala inni utitul kitab wa mithlu ma'ah. Di mana Nabi menyatakan, ketahuilah bahwa sungguhnya aku telah diberikan Al-Kitab dan yang semisalnya bersamanya, ini as-sunnah. Fal khawarij taraku sunnata kullaha. Al-Khawarij, mereka meninggalkan sunnah secara total. Amal Mu'tazilah itu, adapun kelompok berikutnya, Mu'tazilah, ya, yang diistilahkan dengan kelompok rasionalis, ya, yang menjadikan akal-akal mereka yang sudah ya, tidak di atas fitrahnya, sudah menyimpang, sebagai hakim di dalam menetapkan dan memutuskan perkara-perkara, termasuk masalah agama. Mu'tazilah, ya, mereka faqalu, menyatakan, nu'minu bil mutawatiri minas sunnati duna ghairihi. Kita hanya beriman dengan riwayat-riwayat yang mutawatir dari as-sunnah ini, adapun yang lainnya tidak. Riwayat yang mutawatir artinya yang jalan-jalan periwayatannya sangat banyak, ya, para sahabat yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya banyak. Ini yang mereka mau menerimanya. Jika diperhatikan keterangan para ulama ahlul hadis, ya, yang meneliti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jika ya patokan ini sebagaimana yang diterima oleh orang-orang Mu'tazilah diterapkan, maka ya jumlah sepertiga dari syariat Islam ini saja itu belum capai ya untuk dijadikan sebagai prinsip. Artinya ya, bahwa 2/3 dari syariat yang datang di dalam as-sunnah berkonsekuensi ditolak. Karena kenapa? Tidak mutawatir jalan periwayatannya. Dan pada realitanya, kenyataannya ya, mereka dengan kejahilannya, orang-orang Mu'tazilah dengan kebodohannya terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ataupun dengan hawa nafsunya, ya, menghukumi hadis-hadis yang tidak sesuai dengan akal mereka ya sebagai hadis-hadis yang tidak mutawatir atau hadis ahad. Ya, jadi hakikatnya di sini sesungguhnya hawa nafsu ya, istilah mutawatir ataupun ahad ini istilah yang ada dalam ilmu hadis, tapi mereka menggunakannya untuk menerima atau menolak ya yang diterima karena sejalan dengan akal mereka dikatakan mutawatir, yang menurut mereka itu tidak sesuai maka diistilahkan ahad. Ini kenyataan yang ada pada mereka. Dan ini juga terus berjalan dari masa ke masa, termasuk di masa kita yang mengusung pemahaman Mu'tazilah adalah kelompok yang namanya Hizbu Tahrir. Ya. Kemudian wa min haula'i aqwamun mimman yuz'amu lahum bi annahum du'atun ila al-haqqi. Di antara mereka, orang-orang yang berpemikiran i'tizal adalah sekelompok manusia yang yuz'am, ya, yuz'amu lahum, yakni dianggap ya mereka ini ya sebagai du'at, sebagai penyeru-penyeru kepada al-haq. Adalah hakikatnya mereka orang-orang yang menjauhkan umat dari sunnah. Dicontohkan oleh Syekh Ahmad An-Najmi, ya, Al-Ghazali Al-Mutaakhir. Seperti Al-Ghazali Al-Mutaakhir, yakni Muhammad Al-Ghazali, ya, seorang yang berasal dari negeri Mesir, ya, Muhammad Al-Ghazali. Dikatakan Al-Mutaakhir karena kita mengenal nama Al-Ghazali yang terdahulu, yakni Abu Hamid Al-Ghazali, atau yang dikenal di kalangan masyarakat Islam Imam Ghazali, begitu, penulis kitab Ihya Ulumuddin. Itu yang terdahulu. Adapun yang mutakhir, yang belakangan, yang ada di masa kita, yakni Muhammad Al-Ghazali, dia seorang yang berpemikiran i'tizal. Dan subhanallah, di masa kita banyak tokoh-tokoh pimpinan gerakan yang menyimpang asalnya dari Mesir. Ya, contohnya Yusuf Qardawi. Itu dari Mesir menjadi mufti di mana? Di Qatar, ya, mufti Qatar. Kemudian Mustafa Sulaimani atau Al-Ma'ribi, Abul Hasan. Asalnya juga dari Mesir. Ya. Dan beberapa tokoh yang lainnya, dari tokoh-tokoh yang menyeru kepada yakni penyimpangan dari syariat. Kemudian wa asbahihi, dan yang semisal dengan Al-Ghazali ini, yakni Muhammad Al-Ghazali. Faman taraka sunnata hasala lahul khizlan. Maka siapa saja yang meninggalkan sunnah, ya, siapa saja yang meninggalkan sunnah, maka niscaya dia akan jatuh ke dalam kehinaan, wal iyadzu billah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari kehinaan. Bal tasu aqidatuhu, bahkan dengan sebab meninggalkan sunnah, dia akan berakidah dengan akidah yang jelek. Nas'alullaha al-afwa wal-afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pemaafan, pengampunan darinya dan penjagaan. Jadi tidaklah muncul akidah-akidah yang menyimpang kecuali karena ya pengusungnya meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yushiku rajulun syab'anu ala arikatihi yakulu alaikum bihadzal qur'an fama wajadtum fihi min halalin fa ahilluhu wama wajadtum fihi min haramin faharrimuh. Hampir-hampir datang masanya seseorang yang dalam keadaan kenyang dia bersandar di dipannya, ya. Kemudian dia menyatakan, wajib bagi kalian untuk berpegang dengan Al-Qur'an. Apa yang kalian dapat di dalamnya halal, maka halalkan. Apa yang kalian dapat di dalamnya haram, maka haramkan. Al-arikah was-sarir alladhi 'alaihi al-hajalah awil firash wal bisat alladhi yakunu 'alaihi. Al-arikah maknanya adalah as-sarir, ya, ranjang atau dipan yang di atasnya ada al-hajalah. Al-hajalah ini semacam ya perlengkapan yang biasa disiapkan untuk pengantin, apa namanya, pelaminan, ya. Ataupun firosh, yakni kasur, wal bisat, permadani yang diletakkan di atasnya. Jadi dipan yang lengkap dengan seluruh perlengkapannya, ini arika. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala la yahillu lakum al-himarul ahli. Kemudian Nabi menyatakan, ya, setelah memberitakan tentang akan munculnya kaum yang seperti itu sifatnya, Nabi menyatakan, ketahuilah bahwa tidak halal bagi kalian himarul ahli, yakni daging dari keledai jinak. Tahrimul himar al-ahli waridun fi sunnah walam yarid fil kitab. Pengharaman keledai jinak ini datangnya dalam as-sunnah, tidak datangnya dalam al-kitab, al-Quran. Kemudian beliau bersabda, wala kullu dhinabin minas siba', tidak pula halal bagi kalian setiap hewan pemangsa yang menangkap dengan gigi taringnya. Kemudian ada tambahan lafaz yang tidak disebutkan pada matan, ni wala kullu dhi mikhlabin minat tair, tidak pula halal bagi kalian untuk memakan dari daging burung yang dia menangkap mangsanya dengan cakarnya. Ya. Ini yang dimaksud. Jadi dia termasuk hewan pemangsa dari jenis burung. Di mana sifatnya dia akan menangkap mangsanya dengan apa? Dengan cakarnya itu. Ini diharamkan. Contohnya apa? Burung apa? Elang, ya. Biasanya nangkap ayam, ya. Kalau Garuda nangkap apa? Kacang, ya. Jadi hewan-hewan yang demikian dari jenis burung diharamkan. Jadi jangan dianggap bahwa lo itu ayam itu kan ada cakarnya juga. Ya. Iya, ayam ada cakarnya, tapi dia tidak menangkap mangsanya dengan apa? Dengan cakar. Ya. Jadi kalau ada cacing begitu ya, korek-korek begitu. Kan enggak cacingnya ditangkap begitu, tetapi dengan apa? Dengan paruhnya itu. Ini. Kemudian kullu dzalika la yajuzu lil insani an yatrukal amala bih li'annahu lam yarid fil Qur'an. Kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, semua ini menunjukkan tidak bolehnya bagi seorang manusia, bagi seseorang untuk meninggalkan beramal dengan apa yang datang di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan alasan apa? Ya, dengan alasan itu tidak ada di dalam Al-Qur'an kemudian tidak diamalkan. Tidak demikian. Apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penjelas dari apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hukum beliau, ya, hukum yang berlaku sebagaimana ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian wa kadzalika aidan, juga demikian pula Nabi menghukumi tentang haramnya luqatatul muahad, yakni barang temuan milik seorang kafir muahad, ya, dan semisalnya dari orang-orang kafir yang dilindungi. Ini bukan pembatasan pada jenis kekufuran, tapi yang dimaksud mereka orang-orang kafir yang dilindungi, sehingga tentunya lebih pantas lagi untuk dihormati dan dimuliakan barang yang temuan itu milik kaum muslimin. La yajuzu laka an ta'khudhaha, tidak boleh bagi engkau untuk mengambil dari luqatah tersebut barang yang jatuh tadi, illa an yastaghniya anha sahibuha, kecuali jika pemiliknya tidak merasa butuh dengannya. Ada qarina atau indikasi yang menunjukkan itu barang memang dibuang, ya, dibuang oleh pemiliknya, menunjukkan bahwa si pemilik sudah tidak butuh, maka dihalalkan untuk diambil yang semisal itu. Ya, contohnya misalnya, ya, ditemukan di tempat sampah, ya, seperti itu. Itu menunjukkan pemiliknya sudah tidak membutuhkannya. Kemudian pada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa man nazala biqaumin fa 'alaihim an yukruhu." Siapa saja yang singgah di suatu kaum maka kewajiban bagi kaum itu untuk menjamuknya. Fa illam yukruhu falahu an yu'qibahum bimithli kirah, yakni an ya'khudha min amwalihim bimithli kirah. Barang siapa yang kaum itu tidak mau untuk menjamuknya, hak bagi dia untuk mengambil dari harta mereka sesuai dengan kadar jamuan yang wajar untuk diterimanya, untuk menjadi haknya. Fahada kulluhu, semua perkara ini yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis Ma'di Karib ini, Al-Miqdad ibn Ma'di Karib ini, fahada kulluhu mimma lam yarid fil Qur'an. Semua ini, hukum-hukum ini tidak ada di dalam Al-Quran, wa innama warada fis sunnah, dan hanyalah hukum ini datang di dalam sunnah, dan kita wajib untuk mengamalkan apa yang ada di dalam sunnah sebagaimana yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.